7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 14 Februari 2023, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Subur Dani. Syederalun, aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya salah satu pengungsi Rohingya atas nama Muhammad Nur, 32 tahun. Pengungsi Rohingya itu meninggal di UPTD Dinas Sosial Aceh di Ladong, Kabupaten Aceh Besar kemarin. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdianto, membenarkan bahwa salah satu pengungsi Rohingya meninggal dunia. Namun kata Joko, terkait penyebab kematiannya masih diselidiki. Penyelidikan dilakukan bersama dengan tim kedokteran. Sekilas, mantan Kapolresta Banda Aceh itu juga menyampaikan bahwa menurut keterangan saksi yang ada di lokasi, sebelum meninggal, Muhammad Nur sempat mengalami kejang-kejang, gelisah, serta seperti kesurupan. Ia menegaskan intinya belum dapat disimpulkan penyebab kematian pengungsi Rohingya tersebut. Ia mengatakan biar dokter saja nanti yang menjelaskan secara medis. Sementara itu terkait pemakaman juga masih dikoordinasikan dengan pihak UNHCR. Nantinya pihak UNHCR yang akan menentukan lokasi pemakaman. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Losmawe yang dilaporkan Saiful Bahri. Syederalun, tim unit reaksi cepat Sat Samapta Polres Losmawe mengamankan dua remaja di kawasan Desa Mongedong, Kecamatan Banda Sakti, Losmawe, Minggu 12 Februari dini hari. Kedua remaja diamankan saat pihak polisi membubarkan sekelompok remaja yang hendak tawuran. Saat itu polisi juga mengamankan dua senjata tajam. Kapolres Losmawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kasat Reskrim AKP Zeska Julian Tarunawijaya mengatakan, sesuai hasil penyelidikan dan keterangan kedua remaja, senjata tajam yang diamankan di lokasi bukan milik kedua remaja itu. Selain itu, belum ada tindak pidana yang terjadi, sehingga kedua remaja telah dikembalikan kepada orang tua. Kepada mereka pun hanya dikenakan wajib lapor pada Senin dan Kamis selama satu bulan ke depan. AKBP Hengki Ismanto SIK melalui Kasat Samapta Ibtu Hedi SHMSI mengatakan, dua remaja yang diamankan merupakan warga kota Losmawe. Kronologisnya, pada pukul 00.30, tim URC mendapat informasi dan laporan dari masyarakat akan terjadi tawuran antar pelajar di wilayah kota Losmawe. Kemudian personil melaksanakan patroli dan berhasil mengamankan dua remaja yang dimaksud di kawasan Simpang Asmi, Desa Mongedong. Selain mengamankan dua remaja, polisi juga menyita satu unit sepeda motor dan dua bilah parang. Selanjutnya, kedua remaja itu langsung dibawa ke Mapolres Losmawe untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dari Losmawe, kali ini ada berita dari Singkil yang dilaporkan Dede Rusadi. Syederalun, jalan provinsi di perbatasan Desa Laibutar dengan Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, kembali tergenang kemarin. Penyebabnya lagi-lagi akibat tidak berfungsinya saluran pembuangan air, padahal hujan hanya turun tadi malam. Berdasarkan pantauan, genangan air memenuhi jalan dua jalur di sisi sebelah kiri dari arah Singkil dengan panjang sekitar 30 meter. Air terpantau dialirkan melintasi badan jalan sebelah kanan dengan cara melubangi pembatas jalan. Langkah itu tidak maksimal untuk mengurangi genangan air dalam waktu singkat. Ini membuktikan walau hujan sudah lama reda, jalan masih tergenang, sehingga kendaraan harus melaju pelan agar genangan air yang terlindas ban tidak mengenai kendaraan lain. Salah seorang pengendara di lokasi membenarkan jalan dua jalur tergenang lagi, sementara dulu sempat kering. Pada 1 Desember 2022, warga memblokade jalan provinsi di perbatasan Desa Laibutar dengan Desa Tanah Bara. Pemblokadean dilakukan dengan menaruh drum yang diisi pohon pisang di tengah badan jalan. Selain itu, warga juga membawa poster berisi tuntutan agar jalan dua jalur tersebut segera diperbaiki. Pemicu gerakan warga itu karena jalan berlubang akibat sering tergenang air, sehingga kerap memicu terjadinya kecelakaan. Sementara itu, Kepala Desa Tanah Bara, Salman Manik, menyebutkan saat musim hujan air di lokasi menggenang sehingga kerap menyebabkan kendaraan mogok. Ia mengharapkan kepada dinas terkait agar jalan diaspal, bukan disemen. Menanggapi keluhan warga, Dinas PUPR Aceh Singkil melakukan perbaikan, namun sayangnya selang dua bulan kemudian jalan kembali tergenang. Setelah dari Aceh Singkil, kita beralih ke Aceh Jaya bersama laporan Rizky Bintang. Saudara Lun, sejumlah masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya dihebohkan dengan penampakan seekor buaya di kawasan Pantai Sayung, Gampung Baru, Kecamatan Setiabakti, Aceh Jaya. Penampakan buaya muara itu diabadikan oleh seseorang saat sedang berada di bibir pantai Laut Sayung. Menanggapi hal itu, Kepala BPBK Aceh Jaya, Fajri, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di kawasan laut tersebut. Pasalnya, predator air itu sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi masyarakat yang berkunjung atau melakukan aktivitas di kawasan itu. Tak hanya di kawasan tersebut, BPBK Aceh Jaya juga mengimbau masyarakat yang berwisata atau bertamasya ke Aceh Jaya, terutama yang berada di dekat dengan lokasi munculnya buaya tersebut. Pihaknya meminta untuk waspada karena keberadaan dan posisi buaya itu tidak menetap dan berpindah, bahkan bisa saja menjauh dari lokasi pertama dikabarkan muncul. Setelah dari Aceh Jaya, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Indra Wijaya. Saudara Lun, dua pemuda yang masih berstatus mahasiswa ditangkap personil Satreskrim Polresta Banda Aceh Sabtu 11 Februari sore atas kasus pencurian dua unit handphone. Keduanya berinisial MI 23 tahun dan HS 27 tahun, warga Kecamatan Kerung Barona Jaya, Aceh Besar. MI merupakan pelaku pencurian, sementara HS bertindak sebagai penadah hasil curian. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, SHSIK MSI, melalui Kasareskrim Kompol Fadilah Aditya Pratama SIK mengatakan mereka ditangkap usai petugas melakukan penyelidikan atas laporan korban. Kompol Fadilah mengatakan korban bernama Suhardi Jamil, 37 tahun, warga Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Adapun yang bersangkutan membuat laporan pencurian pada Minggu 5 Februari 2023. Pencurian itu diketahui Suhardi yang tinggal di sebuah toko kelontong di Desa Blangoy, Kecamatan Meraksa pada Minggu 5 Februari dini hari. Akibat pencurian itu, korban kehilangan satu unit handphone iPhone 12 Pro Max, satu unit handphone Samsung Galaxy, sebuah dompet, serta satu unit jam tangan pintar. Setelah melakukan penyelidikan, tim Rimung Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil mengetahui identitas tersangka dan mengamankan terduga penadah, yakni HS, di rumahnya di Desa Lamili, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Dari keterangannya, HS mengakui telah menerima handphone hasil curian dari MI, kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya tim menangkap MI di Desa Lambung, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Kepada petugas, ia mengakui bahwa telah mencuri dua handphone beserta barang lainnya milik korban. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp18 juta, sementara kasus ini masih diproses lanjut dan barang bukti sudah diamankan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, kita beralih ke berita nasional. Vonis Verdi Sambo dijatuhi hukuman mati. Saudara Lun, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Verdi Sambo, menghadapi sidang vonis kemarin. Hakim Wahyu Iman Santoso yang merupakan ketua majelis hakim dalam sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir J membacakan langsung vonis pada Verdi Sambo, di mana Verdi Sambo dijatuhi hukuman mati. Mendengar vonis hukuman tersebut, Verdi Sambo langsung tertunduk. Pengunjung sidang pun riuh spontan memberikan respon. Keluarga Brigadir J dalam hal ini Rosti Simanjuntak, ibunda korban, menangis seusai mendengar vonis majelis hakim. Sementara itu pihak Polri melakukan pengamanan ketat dalam sidang vonis Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Setidaknya terdapat 200 personel Polri dan tim Gegana yang diterjunkan. Hal itu dikatakan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Nurma juga mengatakan tim Gegana Polri akan melakukan sterilisasi terkait pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum sidang dimulai. Norma menegaskan keberadaan Gegana itu wajib karena ditakutkan ada bom atau hal lainnya. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Badai Gabriel menerjang puluhan ribu penduduk Selandia Baru yang kini hidup tanpa aliran listrik. Saudara Lun, sedikitnya 46 ribu penduduk kota Auckland, Selandia Baru hidup tanpa aliran listrik setelah badai Gabriel menerjang wilayah itu pada Minggu 12 Februari malam. Peristiwa ini membuat Perdana Menteri Selandia Baru, Chris Himkins, mempertimbangkan deklarasi keadaan darurat secara nasional. Dikatakan banyak orang di Auckland telah terdampak badai Gabriel, Himkins mengumumkan paket bantuan senilai 7,3 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu penanganan bencana itu. Diketahui badai Gabriel yang bergerak dengan kecepatan hingga 140 km per jam berpotensi menerjang Auckland hingga 3 hari ke depan. Badan Meteorologi Selandia Baru, Met Service, telah mencatat adanya peningkatan curah hujan sebesar 100,5 mm di kota Wangari, utara Auckland pada Minggu malam. Met Service menyebutkan hujan lebat yang disertai angin kencang masih akan melanda Auckland dan sekitarnya dalam beberapa jam ke depan. Met Service lebih lanjut mengimbau warga di kota Auckland untuk selalu waspada dan terus memperbarui informasi dari pihak berwenang. Dilansir dari BBC, sejumlah maskapai penerbangan termasuk Air New Zealand memutuskan untuk menangguhkan penerbangan domestik mulai Minggu pagi. Hal itu seusai arahan dari otoritas penerbangan terkait adanya potensi badai Gabriel. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 14 Februari 2023. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.